Mbok medhun, mah penak mabur. Mbok ganti, Gong. Dan genting aku ya pengen pentas ya Tro. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok manang sang jero metu ya. Ayo tau iya karepe ngopo genting aku ora petruk terus masa aku mengleran disen-isen karo masyarakat ya. Bagong geleleng lagi kalah geleleng ro petruk ning janji nggih ora ku gelang gaya lho mboten. Orang kutu minta elek mboten. Kok anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Kok anggere aku mboten sah den kula mawon. Petruk, kepluk watu ndasmu kok. Kuwi ngopo ya ora? Wong arep dinggoni ndara Antasena kok mboten sah. Kuwi ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Wis ngampet tambegan. Ning janji tenan lho. Heeh. Aja nggo tumi ndak elek. Heeh. Mulane sak mlebu ning awakmu. Ora tau tumi ndak elek ajar dhewe iki. Heeh. Wanggering isih aku krasa kowe tumi ndak elek ajar. Maga wis lan jeblok wetenge. Ora bongo-bongo to kok. Wah iki kan ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis gak wis? Yo. Apa tak pegan? Stop lo bunyi awakmu. Kon merem kok. Aku tak lo bunyi awakmu jago. Nih saya lo bunyi awakmu. Oh jago tulanan lu. Nih gue tulanan apa? Ngono bayo kong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah aja nggo sombong aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Ndak entas rene endi? Ah wis mlebu ket mau. Ah sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan e. Kok arep pedot-pedot to napas e. Gus, ngopo? Kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso mong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong gong gong, tak ajar lho kowe. Gong gong, iki kok diterusne. Kampok ora kowe. Ku tak antil tenan iki gong gong. Gong iki kok diblesekne sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengno saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora diudumulke sing iso. Kapok kowe. Gene jedul. Mabur. Jias tenan iki. Grimis po yo. Kok tetes-tetes iki? Ah, setan lho. Wanjal maning jajalan tenan. Udane, Truk. Ra. Wong kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ra. Mbok medhun, mah penak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali neng kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Aran diganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Lho ora nggo gleleng to. Wing jajal lo gleleng. Wis tandingi. Kurang sapa iki? Ndara Antarja. Siap. Ajiane, Truk. Iya. Wah, tak ngaso genti aku. Kaya steh ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang steh ku barang dombe. Ayo, amo sura menata, saya menata imbang yen padha-padha. Amel, arti temoni kok malah hambles bumi. Mabokmu kapan? Apa saya sama hambles bumi? Kau ingin apa? Aku saiki gelelek. Hah? Oh, coba hambles bumi. Mabur! Aku iso. Wih, laitan. Orang laitan ini tenan. Mentas meguruannya. Awas lulus. Iya, pancen kue meguruannya. Oh, ada apa? Kue milani bola tiwa. Dasar aku nyoto. Gulai Petro. Hah? Gulai Petro. Petro orang no, Petro mulai. Kau jodoh dek Petro. Kau dek Petro lah kartut ke itu sani Bagong. Wah lah, kau kau dah dia omong kamu atas kau yang menurut aja. Jojo boh, jenuh mu antar joko. Kau undang siapa? Kau undang antar. Hah? Tundang Jojo nesu. Petro wani karo siwo Manduro. Kau yo wani karo wong Manduro. Manu tak buntu, tak mula kerincung sehingga mula rangket kalau bagi bakun jaran. Wah, kalau mayir rangket lo bagi bakun jaran. Kau ngerti kadek dayane Bagong apa ya? Kau ngerti kapinterane Bagong apa ya? Sawangan je, sawangan. Delan. Oh iya. Wilaitan. Wilaitan iki nyoto. Hah? Kau jedel, kau jedel. Mabur pak oke. Oh, yeah, kau nimbles pak ye. Rampung tidak ngaku gue. Ya nak isom medun. Ayo iso, isom munggah kau isom medun. Padak kau lalu, aku nak medun alon kok. Lu, gileleng dong, padak kau. Ayo kau ngejauh pak. Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora sah mecicil kok. Sawangan legane ati. Hup. Kok wis mandi ya? Oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ora masalah, tontonan iki. Kau ramah di apa ya? Ayo, harmoni apa ya? Harmoni apa ya? Hah, ciloka ini. Ini mesti antar sini ngapusi aku ini. Wah, nanti orang. Oh, ngandel orang. So nenek metu ini omong. Aja menang bae. Metu ini muni wes ngono. Nenek menang bae kena jorah dong. Aku wis sabal, kowe iki anggere tak njingi mesti gleleg. Mula aku wegah nek njingi karo kowe. Wah, diwasar gonggaya. Mundur kono. Nah, mundur. Kakang entuk tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petro gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Tru? Ambu. Ndut pira? Hmm? Ndut pira? Lho. Kowe arep njak opo e? Ndut pira? Aku bapak nang sangon di Selawe kok. Podo, aku yang di Selawe. Gue nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku. Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Podo, aku ya iya. Wis rasih dhewe. Jemet ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngemahi karo ponokawan ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong, janji sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning Negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi nek sapa aku manut. Ayo Je, berbicara Je. Bagiamu Je. Kok ngrasa melu-melu mundura. Ana melu-melu wae tak ajar dhewe kowe. Oh nggih. Kok bali, Gong? Are diajar dhewe aku. Malah ngrekoso. Seneng kene wae, Tru. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dintekke. Ala ya wong isih-isih apa kari prongkolane. Ya kene tak pomblah gumut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok gumut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut, sampeyan ngejapi aku ya wani. Mergo aku mbilani ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampeyan arep entolo karo Gareng karo Bagong utawa karo Petruk. Rak yo malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejaning ponokawan. Kok ming perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura iki kok terus mentolo karo ponokawan. Nek cara aku isin, sin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Ora nek kepekewuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jron bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mung sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni werna-werna sampeyan rasa wasulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jron bumi. Iya Dimas. Narpati Tuwinares Tuwinares Swara Kresna Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Ong marang Dyabanon Sinawi Ong. Wah manusmane jajalan surtane bawana iblis lanak. Petruk kentong bolong sing ngewak-wake nata Mandura Prabu Baladewa. Eh, Petruk, Bagong ora bali saka Negara Ngamarta gretel nenggolo bodhi wong. Trawan ngapa? Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok Petruk kantong bolong ora gelem bali nang Karang Kajembel aja takon dodok gretel nang kula jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Ngono bapak takon? Bapak takon omong. Nek Petruk ora bali telung dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Persena nek aku mudar. Terus ora ngono ya, Tru. Kancaku sapa? Ha isi ana Gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Ais ora Gong, aku wis tak niati tenan. Wis rasa dadak tok gundel rasa dadak tok piye-piye iki. Minggira. Tak lakonane le, aku ora wedi karo Sinuwun Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman kok apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke, ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya, Gong. Apa sih kedadiannya Negara Ngamarta ini aturno bapak Aku percaya bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ati-ati ayo amuk iki metro gantung bolong kangen. Jalan ati iblis lanat iki metro iki nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa? Nuwun sewu, mboten kula wantun ing kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat, monggo nekat niku wis ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugoro iki pamu nang satu sekti tanake Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati tenan aku, mati sawah.